السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله أعزكم الله، بقي شيء من قول المؤلف: يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى. masih tersisa sedikit dari ucapan مؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله dalam kitabnya شرح السنة، yaitu ucapan ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala 'arsyihi istawa, dan dia mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi, dan dia maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Yang kata Syekh, la yatanafa istiwa'uhu 'ala al-'arsy ma'a kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa. Disebutkan dua sifat ini berdekatan, bahkan diiringkan bersama-sama dengan ataf ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala 'arsyihi istawa. Allah Maha tahu yang rahasia dan tersembunyi, dan dia Maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Diiringkan bersama untuk menunjukkan bahwa kedua sifat tersebut la yatanafa, tidak bertentangan antara tingginya Allah di atas 'arsy-Nya dan pengetahuan Allah tentang sekecil apapun yang tersembunyi, samar apapun, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya, dan dia Maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Qala fala yuqal, maka tidak dikatakan, innahu idza stawa 'ala al-'arsy yakunu ba'idan 'anil nas. Maka jangan dikatakan kalau Allah di atas 'arsy-Nya berarti jauh dari manusia. Tidak. Bagi Allah semua dekat. Bagi Allah semua dekat. Dan jangan dikira kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas 'arsy-Nya berarti enggak bisa mendengar suara-suara yang samar, yang berbisik-bisik, atau suara hati. Jangan dikira Allah tidak tahu itu semua. Wala yara, dan jangan dikira bahwa Allah tidak tahu. Allah tahu segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Fahada tashbihun lirrabbi bil makhluk. Maka ucapan-ucapan seperti tadi bahwa Allah tinggi di atas berarti jauh dari kita, itu adalah tashbih, penyerupaan. Penyerupaan Allah dengan makhluk. Penyerupaan Khalik dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Maka kalau di atas 'arsy-Nya, Allah tetap maha dekat. Adapun makhluk, jangankan di arsana, di langit yang pertama saja kita katakan jauh, dan dia juga jauh dari kita. Tetapi Allah SWT, walaupun maha tinggi di atas arasnya, bagi Allah semua dekat. Bagi Allah semua dekat. Wallahu jalla wa ala, al-asya'u indahu sawa. Allah jalla wa ala, perkara-perkara di sisinya sama. Sama dekatnya. La yaqta alaih, tidak tersamar, tidak tersembunyi. Al-qarib wal-ba'id, yang dekat maupun yang jauh, bagi Allah sama. Bagi Allah sama dekatnya. Sama terlihat, sama terdengar, sama diketahui. Wa awwalul khalqi wa akhiruhu, apakah makhluk yang pertama maupun makhluk yang terakhir, bagi Allah tidak ada bedanya. Semua Allah ketahui. Semua Allah ketahui. Wa dunya wal akhirah, apakah dunia maupun akhirat. Kullu syai' huwa fi ilmillah. Segala sesuatu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika hadzal kaun al-ha'il yusayyiruhu subhanahu. Oleh karena itu semua alam semesta ini yang ha'il, yang dahsyat, yang besar. Yusayyiruhu subhanahu wa ta'ala. Allah jalankan, Allah atur dengan mudahnya. Biqudratihi wa iradatihi wa san'atihi, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan ciptaannya, Allah atur semua alam semesta yang sebesar ini. Innallaha yumsiku samawati wal ardi an tazula. Seperti ayat Allah yang menyatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang langit dan bumi. An tazula, dipegang oleh Allah agar tidak bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau bergeser, maka tidak ada siapapun yang bisa mengembalikannya. Enggak ada siapapun yang bisa memegangnya. Kalau Allah enggak pegang, enggak ada selain Allah yang bisa memegangnya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Dia Maha Halim, Maha lembut, Maha pengampun. Sayrul aflaq, menjalankan semua langit, semua falak, beredarnya matahari, beredarnya bulan, ala hadzal hisab ad-daqiq, dengan perhitungan yang rinci. Berputarnya matahari 24 jam, beredarnya bulan 1 bulan, beredarnya itu semua dengan perhitungan-perhitungan yang pasti dan perhitungan-perhitungan yang tepat. Tanpa perhitungan yang tepat akan hancur alam semesta ini. Tanpa perhitungan yang tepat akan hancur semua alam semesta ini. Allazi la yatakhallaf. Peredaran-peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya sesuai dengan aturan Allah dan enggak akan ada yang lepas. Enggak akan ada yang takhalaf, enggak akan ada yang kemudian menyelisih. Wala yaghlab wala yukhti, enggak akan salah, enggak akan keliru. Hadza man alladhi nadzamahu hadza tanzim. Siapa yang mengatur semua itu dengan aturan yang demikian tepatnya? Huwallah jalla wa ala. Tentunya Allah jalla wa ala. والقمر والنجوم منظمة سائرة كما هي. Bulan-bulan, bintang-bintang, semuanya teratur. سائرة كما هي, berjalan sesuai dengan yang Allah aturkan. كما هي, seperti itu, tidak pernah berubah sejak zaman Adam sampai sekarang, enggak berubah, sehingga bisa dihitung. Karena bila na'azukumullah, tanggal segini akan terjadi bulan purnama, tanggal segini akan terjadi ini dan itu. Kenapa? Karena terus konstan seperti itu, teratur. Ila an yasha Allah, sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai nihayah hadhihi dunya, sampai akhir dari dunia ini. Ini pada hari kiamat. Terhadap hancur seluruhnya. wantiqal ilal akhirah, hingga berpindah ke akhirat. Alladzi nazzamaha hakimun alim, yang diatur oleh Allah al-hakim, yang memiliki hikmah, al-alim, yang maha mengetahui. An-nasu lamma yarawna alatan daqiqatan yata'ajjabun, manusia melihat alat yang ciptaan manusia, tetapi ketika melihat betapa rincinya, betapa jelimetnya, yata'ajjabun, kagum. Min hadhihi as-sina'ah, kagum dengan bikinan mereka yang seperti itu. Kenapa tidak kagum dengan yang sedemikian rupa dan sedemikian besar, lebih rinci, lebih rumit, lebih besar, yaitu ciptaan Allah SWT, alam semesta ini. Wa hiya qit'atun saghiratun fa kaifa bil kauni kullih. Khanafidina azakumullah, ciptaan Allah sangat kecil, di dalamnya sudah sedemikian rincinya. Dibahas ya, sebagaimana kemarin contoh ya, ba'udatan ya, seekor lalat saja ya, dubabah ya. Kata Allah, la yakhluqu dubabah walau ijtama'u lah, mereka enggak akan bisa menciptakan lalat walaupun mereka berkumpul bersatu padu. Kayak apa ya, lalat? Kana bina azakumullah, sekecil itu di dalamnya ada rincian-rincian. Ada lambungnya, ada ususnya, ada uratnya, ada aliran darahnya, ada segala macam. Ada proses-proses pula pencernaannya. Kana bina azakumullah. Bagaimana dengan yang besar? Itu yang kecil. Fa kaifa bil kauni kullihi alladzi la yatakhallaf? Bagaimana dengan alam semesta yang demikian besarnya, yang sangat besar? Bayangan-bayangan manusia, kalau yang namanya bangunan itu biasanya yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Bukan begitu? Hah? Bangunan-bangunan mereka ini kalau bikin bangunan, kalau atasnya lebih besar, yang bawahnya enggak kuat, hancur. Tetapi barakallahu fikum, dia ciptaan Allah. Kita lihat ke langit, langit lebih besar daripada bumi ini. Di atasnya langit ada arsy, arsy lebih besar daripada langit. Langit yang tujuh dibandingkan dengan arsy itu seperti tujuh cincin yang ditebarkan di padang pasir. Padang pasirnya itulah arsynya. Anabidina azakumullah kumuslimi asarubati. Dan itu Allah yang memegangnya, hatta la tazula, sehingga tidak bergeser, tidak berubah. Qala man alladhi yamudduhu, siapa yang menjulurkannya, siapa yang membentangkannya, wa man alladhi yasunuhu, siapa yang menjaganya, man alladhi yasunu hadzal kaun kullahu wa la taghayyar, siapa yang menjaga semua alam ini agar tidak berubah, wa la takhallaf, dan tidak berselisih, wa la yaqsiru fihi syai, dan tidak ada yang kurang, enggak ada yang berhenti, enggak ada yang menyelisih aturan. Huwallah, yang mengaturnya, yang menjaganya Allah jalla wa ala, yang maha tinggi lagi maha mulia. Wa hadhihi al-makhluqat as-saghirah minha wal-kabir man alladhi yajlibu laha al-arzaq. Tapi sekarang makhluk-makhluk tadi, dari mulai lalat, atau yang lebih kecil dari lalat, atau lebih besar, siapa yang mengatur rezekinya masing-masing? Makhlukat ha'ilah. Manilah di awjada lahar arzak. Makhluk-makhluk yang besar, siapa yang memberikan rezeki pada mereka? Demikian pula yang kecil, bahkan yang lebih kecil, bahkan yang tidak kasat mata karena kecilnya, terlalu kecil, enggak bisa dilihat oleh mata, siapa yang ngatur rezekinya? Madilladzi aujada lahar rizqa kullun bihasabi halih, siapa yang memberikan kepadanya rezeki masing-masing sesuai dengan keadaannya? Huwallah azza wa jalla, dialah Allah azza wa jalla. Fal wajibu an nusallim, lima ja'anillah, maka wajib kita pasrah menyerahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. An nusallim lima ja'anillah lianahu a'lam binafsih. Wa nusallim lima ja'anir rasul lian ar-rasul a'lam al-khalq bi rabbih. Wajib kita tunduk, kita menerima semua apa yang datang dari Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu tentang makhluk-makhluknya, termasuk tentang manusia dan tentang kita semuanya. Dan juga menerima apa yang datang pada Rasul atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul yang paling mengerti di antara manusia tentang Allah. Maka kita percaya. Apa digambarkan, apa disifatkan oleh Nabi tentang Allah, kita terima. Kita katakan amanna bihi kullun min inda rabbina wa la na'tarid, dan jangan kita menentang. Wa la natadakhal bi'uqulina, dan jangan kita sok ikut campur dengan akal-akal kita. Wa afkarina, atau dengan pikiran-pikiran kita, jangan. Jangan sok tahu, jangan ikut campur, jangan merasa mengerti apa-apa yang tidak dikhabarkan oleh Allah dan tidak pula dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala munafah baina kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala 'arsyihi istawa. Maka tidak ada pertentangan antara tingginya Allah di atas 'arsy dan pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Dengan kata lain, dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dekat adalah mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Maka Allah dekat di ketinggiannya. Allah maha tinggi di kedekatannya. Dan itu ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qawluhu, dan ucapan mu'alif berikutnya. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmunya di seluruh tempat. Wa la yakhlu min ilmihi makan, dan gak lepas dari ilmunya segala tempat. Yani ilmuhu bi kulli makan, ilmunya di segala tempat, maknanya seperti apa dikatakan oleh Allah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya Allah tidak samar baginya sesuatu pun yang di bumi ataupun yang di langit. Tidak tersamar bagi Allah sedikit pun. Dalam surat Ali Imran ayat 5 atau ayat lain dalam surat Al-An'am, Allah katakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan Allah maha mengetahui apa yang di daratan maupun yang di lautan. Jangan dikira lautan itu dasarnya sama segitu semua. Di dalam lautan ada gunung. Di dalam lautan ada lembah. Di dalam lautan ada api. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya dan mengatur semuanya. Dan binatang-binatang yang ada pun berbeda-beda setiap kedalamannya. Kedalaman sekian berbeda binatangnya, lebih dalam lagi berbeda lagi binatangnya, dan masing-masing sesuai dengan keadaannya. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah, Al-Khallaq, yang Maha Pencipta. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah maha mengetahui yang di daratan dan yang di lautan, dan apa yang rontok dari daun-daunan kecuali Allah mengetahuinya. Tidaklah rontok satu daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Tidak pula biji-bijian yang tertimbun dalam tanah. Wa la rabbin wa la yabisin, tidak pula yang kering dan yang basah kecuali Allah mengetahuinya. Kalian ambil tanah, kalian periksa semuanya, sama, tidak ada apa-apa. Kalian biarkan di tengah hujan dan panas, tiba-tiba muncul tumbuhan. Dari mana itu? Berarti ada biji-bijian yang kalian tidak bisa lihat dengan mata kalian. Ada biji-bijian yang kalian gak tahu tiba-tiba tumbuh. Allah mengetahui biji-bijian tadi, dan Allah tahu mana yang bakal tumbuh, mana yang tidak, mana yang masih basah, mana yang sudah kering, mana yang masih hidup akan tumbuh dan mana yang tidak. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail dia pula Allah yang mewafatkan kalian di tengah malam. Ya, ini ketika tidur diwafatkan oleh Allah SWT. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan mengetahui pula apa yang kalian usahakan di siang hari, apa yang kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum ilaihi, kemudian Allah membangkitkan kalian kembali kepadanya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, taqumuna minan naum, kalian bangun di pagi hari atau kalian bangun dari tidurmu. Man alladhi anamakum fil awal wa man alladhi ayqadhakum? Pertanyaannya, siapa yang menidurkan kalian ketika awal pertama tidur, dan siapa yang membangunkan kalian ketika bangun? Jangan seorang pun yang berkata saya. Kenapa? Karena dia berdusta. Kamu ketika membaringkan, bisakah merencanakan kapan kamu terlelap? Tidak bisa direncanakan. Ada sebagian orang yang sudah lama berbaring tidak tidur-tidur. Ada yang sebaliknya, dia belum siap-siap untuk tidur, sudah tertidur. Artinya ketika kamu tidur, bukan kamu yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya ketika bangun. Kamu dalam keadaan ingin tidur dengan nyenyak, tiba-tiba bangun. Belum waktunya bangun. Sebaliknya ketika kamu ada sesuatu yang harus kamu bangun, ternyata kelewat. Ini juga barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala yatawaffakum, yang mewafatkan kalian di malam hari. Kemudian Allah bangunkan ketika Allah kehendaki, dan Allah tidak bangunkan ketika Allah kehendaki. Artinya ketika Allah kehendaki, dia akan tidur terus selamanya, alias mati. Qulinna'azakumullah. Kematian dengan tidur itu sangat banyak kemiripannya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat wafat. Huwalladhi yatawaffakum billayl. Apa tafsirnya? Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Yani yang menidurkan engkau di malam hari. Tiba-tiba tidak sadar. Bolpen yang tanganmu terjatuh. Padahal masih menulis. Masih mengerjakan PR-nya. Atau masih mengerjakan tugas-tugasnya. Tiba-tiba terjatuh. Demikian pula mereka. Dalam keadaan sedang tegang-tegangnya dalam perang. Tiba-tiba pedang terjatuh. Ke Sa'ad Ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh pedangku terjatuh 2-3 kali. Karena apa? Ngantuk. Jatuh. Tertidur. Walladhi yughashshikumun nu'as amanatan minhu. Dialah Allah yang memberikan pada kalian nu'as, rasa kantuk, tidur, untuk menenteramkan kalian. Sedangkan mereka-mereka yang na'udzubillah, orang-orang dari kalangan munafiqin, ahlul ahawa, fusaq, mereka ingin tidur, tetapi Allah jadikan tidak bisa tidur. Gelisah, ketakutan. Qala hafizahullah, huwallahu falau fakkarta, tentunya Allah yang menidurkan kamu di awal, dan Allah pula yang membangunkan kamu. Falau fakkarta fi hadzal qauni ladallaka hadza ala 'azamatillah. Kalau saja engkau pikirkan tentang alam semesta ini, niscaya engkau akan ditunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan menyerah, akan tunduk. Lau ta'ammalta fi kalamir rasul, dan kalau engkau perhatikan ucapan Rasul sallallahu wa ma akhbara bihi, dan apa yang dikhabarkannya dari berbagai macam kejadian-kejadian yang telah lalu ataupun kejadian-kejadian yang akan datang, allati ta'ti kama akhbar, yang ternyata datang persis seperti yang diberitakan oleh Nabi, manillati dallahu ala hada, kira-kira siapa yang beritahu Nabi bahwa itu akan terjadi? Nabi memberitakan nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu, ternyata terjadi persis seperti yang dikhabarkan oleh Nabi. Man dallahu, siapa yang beritahu beliau? Man akhbarahu, Nabi manusia, tidak alimul ghaib, tidak alamul ghuyub. Allah yang menghabarkan kepadanya. Wahyun yuha, yang diwahyukan kepadanya. Huwalladhi awha ilaihi, biar Allah yang mewahyukan kepadanya. Wa min indih, karena Al-Quran dari sisinya, berita-berita disampaikannya dari sisi Allah SWT. wa innama huwa min indillah law nazalat al ahadits 'ala al waqa'i' fa innaka tata'ajjab. Kalau engkau melihat hadis-hadis atau turun hadis-hadis dan engkau dudukkan hadis-hadis tadi pada kejadian persis tepat. Lana la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Kata Nabi, nanti akan ada dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan khamr. Subhanallah, terjadi semua. Yang menghalalkan zina Syiah dengan alasan bahwa itu adalah nikah mut'ah, padahal zina. Demikian pula yang menghalalkan sutra, sangat banyaknya, dengan alasan itu perhiasan yang Allah berikan pada kita. Qul man harrama zinatallah, dipertentangkan dengan ayat. Qul man harrama zinatallah, katakan siapa yang berani mengharamkan zinatallah. Qul man harrama zinatallah. Demikian pula yang menghalalkan musik, lebih banyak lagi. Dengan kebodohan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Persis seperti dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tapi dari mana tahunya Rasulullah SAW nanti akan terjadi? Padahal di zaman beliau belum terjadi semuanya. Berarti ada alimul ghaib, ada yang maha tahu yang ghaib yang mengkhabarkan kepadanya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan dari penduduk neraka, lam arahuma, aku enggak pernah melihat golongan tersebut dua-duanya. Berarti belum terjadi. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Pertama satu kaum yang memegang cemeti lecut, yadribuna bihannas, yang memukul manusia. Ya, ini diktator-diktator yang kejam yang menindas rakyatnya. Wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ila. Yang kedua, golongan para wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, yang miring dan memiring-miringkan, yang rambutnya disanggul, disasak seperti punduk unta yang miring. La yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium baunya surga. Tayib, tidak terbayangkan di kalangan para sahabat pakai pakaian tapi telanjang seperti apa? Enggak terbayang oleh mereka. Yang ternyata sekarang na'udzubillah, bahkan yang mengaku muslimat masih memakai pakaian seperti itu. Pakai pakaian tapi tidak menutup aurat sama sekali. Pakai pakaian tapi menampakkan auratnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga, siapa ngasih kabar kepada Nabi bahwa itu akan terjadi? Nabi tidak alimul ghaib. Nabi manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah akhbara bihi. Allah lah yang mengkhabarkan kepadanya berita-berita tersebut. Yadzkur lana min as-sir al-anbiya. Nabi pula mengkhabarkan sejarah para nabi-nabi sebelum yang telah lalu. Wal umam syai'il katsir, dan umat-umat yang telah lalu sekian banyaknya. Ma anna 'asrahu mutaakhir, padahal zaman nabi zaman belakangan yang jauh dari zaman-zaman mereka. Tapi diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan detail. Man alladhi atla'ahu 'ala hadha? Siapa yang memberitahu Nabi? Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Enggak membaca dari kitab-kitab terdahulu dan enggak belajar dari para pendeta-pendeta misalnya Yahudi atau Nasrani, tidak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, man atla'ahu? Yang atla'ahu adalah alimul ghaib. Yang la yakhfa 'alaihi syai, yang tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Huwallah jalla wa ala. Fa hadha dalilun ala annahu rasulun min indillah. Hadzal Qur'an al-'adzim, Qur'an yang mulia ini, la yumkin an ya'tiya bihi min indi ghairillah. Qur'an yang mulia ini, yang lengkap ini, tidak mungkin datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. kalaupun berkumpul manusia dan jin seluruhnya untuk mendatangkan yang seperti Quran ini, mereka enggak akan bisa mendatangkannya. Walaupun sebagian mereka terhadap sebagiannya saling dukung-mendukung. Huwa min kalamillah. Al-Quran, ucapan Allah Azza wa Jal, innama wa innama ar-rasul muballigh anillah, dan Rasul menyampaikan dari Allah Jalla wa Ala, wa uhiya ilayya hadal Quran, liundhirakum bihi wa man balag. Aku wahyukan kepadamu Quran ini untuk aku peringatkan pada kalian dengannya, dan juga untuk siapa yang sampai kepadanya. Fahuwa muballigh anillah, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-mu'allif wa la yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kayf wa la lima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Maka setelah itu diucapkan oleh al-mu'allif al-imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasanya tidak ada yang berkata tentang sifat-sifat Allah dengan pertanyaan kayak apa, atau dengan pertanyaan kenapa, kecuali orang-orang yang syak, orang-orang yang memiliki keraguan dalam hatinya tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada syarahnya karena sangat jelas maksudnya. Hanya ucapan Syekh Shalal Fauzan, maknanya la yus'al an kaifiyah, maknanya tidak mungkin dan tidak ada yang mempertanyakan tentang kayak apa kecuali orang yang ragu. Sebab sama-sama tahu bahwa tentang Allah adalah perkara gaib yang tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan berita dari Quran dan Sunnah. Maka pertanyaan kaif enggak akan ada yang bisa jawab. Kayak apa zat Allah? Kayak apa tangan Allah? Kayak apa berbicara Allah? Enggak akan bisa jawab. Tidak mempertanyakannya kecuali syak, kecuali orang-orang yang ragu. Wa la yus'al 'anil ta'lim, dan juga tidak ditanya tentang alasan kenapa Allah menurunkan ayat ini, kenapa menurunkan ayat itu, kenapa Allah berkata begini, kenapa berkata begitu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah dalam Al-Quran. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begitu, tetapi mereka yang akan ditanya. Bal yusallam lillahi li'annahu la ya'lamul kaifiyah illallah, tidak akan bertanya seperti itu kecuali orang yang syak, yang ragu. Adapun mukmin akan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui yang gaib, dan apa yang tidak dikhabarkan tentang hal gaib tidak mungkin bisa diketahui oleh siapapun tanpa berita dari Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.